di dalam sendu yang teramat, ku lihat senja yang berlabuh dan malam pun melepas layar. Kaku aku di sini bersama harapan terbakar. Siapa di antara kita yang dulu memulai sengketa? Pastinya diriku bagimu yang engkau anggap puncak. Yang mencermin setia kau kerana